Boleh tak kita orang Islam sebut oh my God? Oh ni tak apa lah. My ni saya. God tu mana? Tuhan lah. Boleh tak kata oh Tuhanku? Kita jemah. Oh Tuhanku. Boleh tak? Boleh lah. Dah kali orang putih takkan nak kata oh Tuhanku. Dia kata oh my God. Sebab tu dalam terjemahan tafsir, dalam bahasa Inggeris, dia ada my God, dia ada my Lord. Faham? Setengah tafsir, my Lord. Ya Tuhanku. Setengah tafsir, my God. Nah, masalah ini selama sudah dijawab oleh ulama-ulama. Kalau tak silap, tahun 80-an. Masalah oh my God tidak menjadi kesalahan. Ya, kita orang Islam bila kata oh my God, maknanya ya Allah ya Tuhanku. Melainkan dia masuk oh my God Jesus Christ, barulah syirik kata gitu. Nah, sebab tu orang Islam bila dia kata oh panas hari ni, keringlah baju, tidak haram. Sebab dia tahu yang mengeringkan baju Allah bukan matahari. Tapi orang yang tak belajar akidah bahaya kata gitu. Takut obat yang menyembuhkan penyakit, matahari yang mengeringkan. Jadi kalau orang Islam kata ya Tuhanku, maknanya Allah juga. Macam orang Jawa, dia tak kata Allah Ta'ala, dia kata apa? Gusti Allah. Kita hak bodoh ni, tak baik orang kata Allah Gusti. Gusti ni Leslie. Tu bodoh. Bahasa Jawa Gusti Ta'ala, Maha Tinggi. Gusti Allah mana Allah Maha Tinggi. Dah boleh tak kita komen? Dah boleh lah, pasal kita tak faham. Jadi kalau maksudnya oh my God, ya Allah, salah tak? Tak salah. Cuma kalau kita kata gitu saja, kita nak nampak hebat, menyerupai orang kafir, tak boleh. Kerana nak menyerupai satu kaum. Orang kafir kan, oh my God, tengok kereta hilang. Nak kita pun, oh my God, nampak kelas sikit pasal belajar kat California. Nah, jadi janganlah gitu. Yang terbaik, yang tidak ada pertikaian, ya Allah, itu yang terbaik.